إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله الله عز وجل telah sering memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya di alam ini agar manusia itu mau berpikir dan mau mempelajari pelajaran-pelajaran yang berharga di dalam hidup. Di antara tanda-tanda kebesaran itu Allah Azza wa Jalla sebutkan takhwifa, untuk memberikan rasa takut kepada masing-masing hamba, untuk jangan suatu saat dan suatu ketika dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaupun suatu saat dia terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keberadaan alam yang begitu luas, dengan segala apa yang dikandungnya, adalah tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Langit yang luas dan menjulang tinggi, terbangun dengan tampak tiang, merupakan tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah akan sanggup akal manusia ini untuk kemudian membayangkan, walaupun dia sekelas apapun kehebatan dan kepintarannya, membangun langit dengan tampak tiang begitu luas. Sesuatu yang sangat mustahil dalam batas kemampuan manusia, namun tiada yang mustahil bila diarahkan kepada Allah Zat yang Maha Kuasa. Dan terjadinya pergerakan bintang-bintang, kemudian matahari dan bulan, semuanya itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak menciptakan semuanya itu sia-sia dengan tanpa arti dan guna. Lalu buat siapakah manfaat segala apa yang ada di alam langit dan alam bumi ini? Semuanya kita akan menjawab dengan satu kata dan kalimat. Itu semuanya diciptakan buat hamba yang namanya manusia. Maka sungguh betapa mulia manusia ini, dihormati oleh Allah Azza wa Jalla dengan segala apa yang mereka butuhkan di kehidupan, dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang dikurangi sedikit pun. Kita bisa membayangkan, jikalau tubuh dan jasad kita ini dengan tampak sinar matahari, apa yang akan terjadi? Segenap saudaraku kaum muslimin, ternyata tidak ada satu makhluk pun yang Allah Azza wa Jalla ciptakan yang tampak manfaat dan tampak guna. Namun semua manfaat dan guna itu kembali untuk kepentingan manusia itu sendiri. Sungguh betapa mulia dan betapa agung manusia itu. Tidak hanya itu saja, Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat mereka dengan menjadikan semua yang diciptakannya untuk manusia. Allah Azza wa Jalla menyodorkan pula kepada manusia ini aturan-aturan hidup mereka untuk keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Tetapi memang manusia adalah makhluk yang membangkang. Manusia adalah makhluk yang menginginkan kebebasan dan ingin lepas dan ingin merdeka dengan tanpa aturan di dalam hidup. Tidak pernah ada seseorang yang akan bisa meraih kebahagiaan, ketenangan dan ketenteraman bisa dia mencoba melepaskan diri dari aturan-aturan Allah Azza wa Jalla yang Allah telah menciptakan segala-galanya buat manusia. Allah Azza wa Jalla turunkan syariatnya, agamanya untuk manusia itu sendiri. Maka di saat seorang muslim, muslimah, mukmin dan mukminah mencoba untuk melepaskan diri dari aturan-aturan agama di dalam hidup pribadinya, hidup bersama keluarganya, atau di tengah-tengah masyarakat, atau di tengah-tengah negerinya, jangan berharap bahwa engkau akan menjadi orang yang berbahagia hidup. Maka segenap saudaraku kaum muslimin, oleh karena itu kita ingin di dalam hidup ini untuk kemudian mengarahkan sebuah anugerah di dalam hidup yang disebut dengan kata-kata cinta. Cinta terhadap diri kita. Cinta terhadap apa yang kita miliki dan dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla dari harta benda. Kita ingin meluangkan cinta kepada istri kita. Cinta kepada anak-anak kita. Cinta kepada kedua orang tua kita. Cinta kepada siapapun yang pantas untuk mendapatkan cinta kita. Bersamaan itu, kita juga ingin dicintai oleh siapapun juga. Lalu apa yang dimaksud dengan cinta itu? Maka di saat seseorang tampil mendefinisikan cinta, maka dia akan menemukan pengkaburan dan tidak pernah akan ketemu. Namun, para ulama menyebutkan keberadaan cinta pada diri seseorang, itulah yang menjadi definisinya. Keberadaan cinta itu pada individu dan diri, itulah merupakan definisi cinta segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati. Mari, dengan semua apa yang kita gambarkan itu, kita berupaya untuk memberikan cinta itu kepada yang tepat. Dan siapakah di kehidupan ini yang paling pertama kali kita cintai? Dan kepada siapa yang kita tidak boleh menduakan cintanya? Mungkin jikalau manusia cinta kepada istrinya, dia mengambil yang kedua, boleh dia melakukan demikian. Tetapi di sana ada cinta yang engkau tidak boleh memberikannya kepada orang lain. Kalau anda memberikannya, maka engkau akan terjatuh di dalam kesyirikan dan kekufuran. Dan jikalau engkau memberikannya pula, anda akan terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan kepada selainnya. Mari kita simak bersama-sama apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga perkara yang barang siapa ketiga perkara ini ada pada dirinya, dia akan merasakan lezatnya beriman. Dia akan merasakan enaknya beriman. Dia akan merasakan manisnya iman. Apa ketiga hal itu? Beratkah dia? Ketika kita menemukan, tidak akan berat, karena kita sedang menggenggamnya, cuma belum mewujudkan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama, hendaklah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Tadi sudah kita ingatkan di depan. Jika engkau cinta kepada istri engkau, apa yang engkau perbuat? Kalau seorang cinta kepada suaminya, apa yang diperbuatnya? Seorang istri tidak akan mengkhianati cintanya terhadap istrinya, atau tidak akan mengkhianati orang yang dia cintai. Seorang yang benar-benar cinta kepada saudaranya, dia tidak akan pernah mau menyakiti saudaranya, karena dia menganggap bahwa saudaranya adalah dirinya dan dirinya adalah saudaranya. Di dalam mewujudkan cinta antara sesama, dia akan mau melaksanakan apa yang diperintahkannya. Dia mau meninggalkan apa yang dilarangnya. Padahal dia cinta, ingin dicintai. Kedua-duanya sama-sama membutuhkan barakallahu fikum yang namanya cinta. Maka pertama kali seseorang akan bisa merasakan manisnya iman dan lezatnya beriman kepada Allah Azza wa Jalla, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai orang lain, tapi dia tidak mencintai orang lain itu kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin, kalimat ini semuanya singkat, namun nilainya adalah sangat padat. Pelaksanaannya butuh perjuangan dan pengorbanan. Seseorang cinta kepada istrinya adalah sebuah tabiat dan dibolehkan di dalam agama. Akan tetapi, orang yang ingin menerapkan imannya dan ingin meraih manisnya iman, dia tidak akan membatasi cintanya kepada istrinya hanya sebatas tabiat, tetapi dia berusaha mewujudkan di belakang cintanya kepada istrinya, yaitu nilai dan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya? Dia robah cinta tabiat itu, dia cinta kepadanya karena Allah. Kalau dia cinta kepada istrinya karena Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan biarkan istrinya bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak akan tega istrinya melanggar aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Dia punya kecemburuan yang tinggi di dan istrinya melakukan pelanggaran terhadap perintahnya dan melaksanakan larangan-larangannya. Dia tidak akan membiarkan yang dicintai ini terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Itulah dia bukti bahwa engkau cinta kepadanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga cinta engkau kepada saudara engkau. Atasan kepada bawahan, bawahan kepada atasan. Teman dekatnya engkau akan bisa terwujud nilai dan pahala besar berikut manisnya iman kepada Allah Azza wa Jalla. Kapan? Di saat cinta engkau bangun untuk Allah Azza wa Jalla. Di saat dia tidak mau beribadah, engkau mencoba mengingatkannya. Di saat dia kemudian mengeluarkan kata-kata kotor, engkau berusaha untuk memberikan nasihat padanya. Kalau ternyata dia tidak mau diberikan nasihat, dia menentang, dia membangkang, dia melawan, maka engkau siap berpisah dengannya karena Allah Azza wa Jalla pula. Maka demikian sesungguhnya seseorang yang ingin merasakan manisnya iman, dia mencoba merubah cinta tobiatnya yang dibolehkan itu menjadi sebuah yang bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia cinta kepada seseorang karena Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah kama yakrahu ayyauda ayyukzafa finna. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Setelah Allah Azza wa Jalla selamatkan dia, sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam neraka. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, benci kekufuran adalah bagian daripada iman. Membenci orang-orang kafir adalah bagian daripada iman kepada Allah Azza wa Jalla. Segenap saudaraku kaum muslim, bukan berarti bahwa kebencian kita kepada orang-orang kafir lalu kemudian kita pukul rata, menghalalkan darah mereka, membunuh mereka, tidak sama sekali. Di sana ada memang kita diperintahkan untuk memerangi mereka. Di sana ada orang yang Allah Azza wa Jalla haramkan darahnya untuk ditumpahkan. Orang kafir yang berada dalam perlindungan orang Islam. Orang kafir yang meminta jaminan keamanan dari orang Islam. Orang kafir yang sudah mengikat perjanjian dengan orang-orang Islam. Maka tidak boleh seorang Muslim untuk menumpahkan darah mereka. Segenap saudaraku kaum muslim, jikalau terjadi orang muslim membunuh orang kafir yang kondisinya demikian, mencari keamanan dari orang Islam, mencari jaminan kemudian perlindungan atau perjanjian, maka orang Islam itu adalah dikenai hukum dia ketika dia membunuhnya, segenap saudaraku kaum muslimin, namun tidak kemudian darah dibayar dengan darah. Tetapi cukup di dalam agama untuk membayar dia 100 ekor onta segenap saudaraku. Bagaimana lagi jikalau engkau membunuh seorang yang beriman kepada Allah? Membunuh seorang muslim segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka termasuk dari konsekuensi iman, kita harus benci kepada kekufuran. Kita harus benci kepada kesyirikan. Kita benci kepada kemaksiatan. Dan perlu diingat, kalaupun kita terjatuh dalam sebesar apapun dosa dan kemaksiatan, kita cepat ingin kembali kepada Allah. Kita tidak ingin kemudian senang dilemparkan ke dalam neraka. Itulah dia iman. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, mengingat cinta tadi yang kita sebutkan, cinta tidak boleh diberikan, cinta kepada Allah Azza wa Jalla tidak boleh ada yang menyainginya. Apabila ada yang menyainginya, maka ini termasuk dalam perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manusia pertama kali yang harus mendapatkan cinta kita di dalam hidup ini dan melebihi cinta kita terhadap kedua orang tua kita, terhadap anak kita dan juga seluruh manusia, kita tahu semuanya jawabannya, dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Manusia yang pertama kali yang paling berhak untuk mendapatkan cinta kita yaitu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Segenap saudaraku kaum muslimin, semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini dan kita berupaya untuk membentuk sebuah ketaatan di dalam hidup, Semoga itu merupakan rentetan sebuah cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla dan cinta kita kepada teladan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kita tidak cinta kepada beliau? Dengan beliaulah Allah Azza wa Jalla bersihkan rumah Allah Azza wa Jalla sebagai kiblat kaum muslimin dari beragam bentuk penampilan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita tidak akan cinta kepada beliau? Dengan beliaulah apa yang kita rasakan nikmat beragama, kita bisa merasakannya. Bukankah beliau yang patut dan pantas kita cinta-cintai? Dengan beliau rahimani wa rahimakumullah, mata yang gelap gulita dengan kejahilan dan kebodohan bisa terang benderang dengan cahaya iman, cahaya ilmu, agama dengan perjuangan dan jerih payah beliau. Beliau telah menanggung segala beban derita di dalam hidup untuk kemudian menyelamatkan kita semuanya. Tentunya semuanya adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi kesimpulan kita bahwa tidak ada manusia yang paling pantas dan patut untuk mendapatkan cinta kita kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah berpesan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak dikatakan beriman seseorang sampai aku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, lebih ia cintai dari bapaknya, dari anaknya, dan dari keseluruhan manusia. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafurar rahima. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pada khutbah kedua kali ini saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin untuk kemudian mengajak, mari kita bersama-sama menjadi yang terbaik buat diri kita. Dan kita tidak pernah akan menjadi terbaik buat diri kita kecuali di saat kita mengikat hidup kita dengan ridhonya Allah Azza wa Jalla dan dicinta Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita dari para pejuang-pejuang agamanya dan para pembela-pembela sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. عباد الله, سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأقم الصلاة.